kịt pepasir keringmu berterbangan di bawah angin yang lalu, denyutan nadimu berpanjangan, warna merahmu menyayukan, oh bukitmu. Lambaian silammu menyentuh hati, mengoyak keegoan diri, menyentaki lamunan. Lambaian silammu menyentuh hati, mengoyak keegoan diri, menyentaki lamunan. Lambaian silammu menggamit hati, meniup ruh jihadku diiringi nur iman. Lambaian silammu menggamit hati, meniup ruh jihadku diiringi nur iman. Pepasir ke terbangan di bawah angin yang lalu, denyutan nadimu berpanjangan, warna merahmu menyayukan, oh bukitmu, oh bukitmu. Dalam perjalanan ke Baitul Atiq ini, kau pusingkan dan kau benar-benar telah menitiskan air mata, menambah sebab bukan kerana kau bukit tandus bertemankan pepasir kering, tapi warna merahmu adalah nostalgia sebuah pertempuran antara hak dan batin. Kemerahanmu adalah merah darah Sayyidina Hamzah Sayyidul Syuhada dan para sahabat yang lain yang baru saja dihujani anak panah dan batu, direjam pedang dan tombak demi kalimat Allah dan jasad suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang aku seorang yang tanpa mampu mengaku pahlawan, padahal lebih hina daripada debu-debu yang melekati syuhada sebagai pahlawan sepanjang itu. Namun engkau tetap menumbuhkan iman, membangkitkan daya juang, moga berkekalan selagi hayat ikan berpandang. Lambaian silammu menyentuh hati, mengoyak keegoan diri, menyentaki lamunan. Lambaian silammu menggamit hati, meniup ruh jihadku diiringi nur iman. Lambaian silammu menggamit hati, meniup ruh jihadku diiringi nur iman. Lambaian silammu menyentuh hati, mengoyak keegoan diri, menyentaki lamunan. Lambaian silammu menyentuh hati, mengoyak keegoan diri, menyentaki lamunan. Lambaian silammu menggamit hati, meniup ruh jihadku diri.